يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini melanjutkan membaca kitab Lamudir Mansur, terakhir sampai nomor yang keberapa? 333. Barakallahu fiik. Kita telah masuk pada bab yang ke-23, ittiba'u athari salaf wa adamul ibtida'. 333. Kita masuk. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kanu yaqulun idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fahuwa 'ala ath-thariq. Berkata al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, mereka dulu para ulama salaf mengatakan, idza kana ar-rajul, apabila ada seorang di atas athar, fahuwa 'ala ath-thariq, maka berarti dia di atas jalan yang benar. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pada poin ke-334. Qala Abdullah ibn Mubarak, liyakun alladhi ta'tamidu 'alayhi al-athar wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru lak al-hadith. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, hendaknya yang engkau jadikan sebagai sandaran, hendaknya yang kau jadikan sebagai sandaran dalam beragama adalah al-athar, adalah al-athar. Wa khudh min ar-ra'y, dan ambillah pendapat-pendapat ulama yang menafsirkan bagimu hadis Nabi, yang menafsirkan untukmu hadis Nabi. Antum perhatikan di sini, athar arti aslinya adalah jejak. Kalau disebut atharus salaf, jejaknya para salaf. Salaf kita adalah Rasul dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu salaf kita. Jejaknya para salaf itu bentuknya apa? Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman mereka dan prakteknya mereka. Nah, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak pada kalimat beliau ini memerintahkan kepada kita untuk bersandar dalam beragama itu adalah kepada athar. Athar itu mencakup Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan serta pendapatnya para salaf. Itu athar. Dalam beragama, sandarkan dirimu pada itu. Mau bicara bab agama masalah apa? Akidah. Sandarkan semua bab akidahmu kepada ilmunya mereka. Mau bicara masalah apa? Ibadah. Sandarkan patokannya, kaidahnya adalah atharnya para salaf. Jangan seperti ahlul bid'ah. Mereka ahlul bid'ah dalam beragama bersandar pada apa? Pada akal. Kalau akal ini menerima, maka diterima. Kalau akal ini menolak, maka ditolak. Seperti kaum Mu'tazilah atau orang-orang di zaman kita yang mereka beragama, dasar pijakannya adalah akal. Itu ahlul bid'ah. Ada di antara mereka pijakan beragamanya, sandarannya perasaan. Apa yang mereka rasa baik, mereka lakukan. Tidak peduli ada atharnya atau tidak. Tidak peduli ada contohnya atau tidak. Sesuatu yang mereka rasakan, oh ini baik, maka mereka lakukan. Ini contohnya seperti kaum sufi. Dalam beragama mereka menggunakan perasaan. Bahasa Arabnya perasaan adalah adzauku. Adzauk wa syu'ur wa lujd. Kadangkala mereka bersandarkan mimpi-mimpi. Dalam beragama mereka patokannya manamat. Manamat artinya mimpi-mimpi. Mimpi gurunya sebagai pijakan. Mimpi tokoh besar yang mereka yang disebut dengan kutub atau aktob. Bermimpi maka dipijak, maka mimpi itu sebagai pijakan dasar untuk mengimani sesuatu. Nah, kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan dalam beragama dasar kita, pijakan kita, sandaran kita selain athar. Tidak boleh selain athar. Harus menggunakan apa? Al-athar. Yani apa? Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini ini adalah petunjuk dan bimbingan dari seorang alim yang bernama Abdullah Ibn Al-Mubarak. Liyakun alladhi ta'tamidu alaih al-athar. Hendaknya yang kau jadikan sebagai sandaran adalah athar. Adapun pendapat, ucapan seorang itu diambil ketika ucapan itu menerangkan hadis, bukan pendapat yang kosong dari dalil, tetapi ucapan ulama, keterangan yang itu adalah dalam rangka menjelaskan hadis Nabi. Sehingga kita kalaulah mengambil ucapan para ulama atau tafsir ulama, itu tidak lepas dari sandaran utama, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan ra'yu yang kosong, al-farq min ad-dalil, kosong dari dalil, bukan. Kita tidak beragama dengan ra'yu semata. Sudah kita lewati ucapannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di awal kitab ini, iyyakum ashabar ra'i, hati-hati kamu dari orang-orang yang beragama dengan akal. Fainum a'dau sunnah, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. A'yadumul ahaditha yahfaduha, faqalu bira'ihim fadhullu wa dhallu. Mengapa mereka dikatakan musuh sunnah? Karena hadis-hadis Nabi itu terasa berat bagi mereka untuk mereka hafalkan. Akibatnya otak mereka kosong dari hadis Nabi, kosong dari ayat, kosong dari athar, melahirkan pendapat yang menyimpang, mengeluarkan akal yang batil karena pijakannya murni al-hawa tanpa adanya hafalan yang mereka pegang sebagai dasar. Karena itu mereka adalah siapa? Musuh sunnah. Nah, kita beragama tidak menggunakan athar. Yani tidak menggunakan, saya ulangi, beragama tidak menggunakan ra'yu tetapi menggunakan al-athar. Al-athar yani jejak Rasul dan para sahabatnya. Qala Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah, berkata Uthman ibn Hadir al-Azdi, rahimahullah ta'ala, dakhaltu ala ibn Abbasin fakultu awsini. Belum mengatakan aku satu hari menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Aku berkata kepada beliau, "Ausini, berikan kepadaku wasiat. Berikan kepadaku wasiat." Faqal, maka beliau mengatakan sebuah wasiat yang kita hendaknya berpegang teguh dengannya. Beliau memberikan wasiat. Beliau mengatakan, "Alaika bil istiqamati." Alaika bil istiqamati. Wajib bagimu untuk terus menerus di atas Islam was sunnah. Wajib bagimu untuk terus menerus. Terus menerus ini ada upaya atau tidak? Ada upaya. Ada keseriusan. Ada kesungguhan. Baik istiqamah secara lahiriah, fisik kita kita jaga agar terawat, terjaga sunnah di tubuh kita, cara berpakaian, lihiyah kita sebagai ciri khas mengikut Nabi, kan Nabi memerintahkan itu. Maka kita jaga ini. Ahwat-ahwat kita istiqamah, dijaga keberlangsungannya di atas sunnah dengan pakaiannya. Demikian pula dengan etikat dan prinsip dalam beragamanya secara manhajiyah, istiqamah, dijaga terus agar selalu di atas dakwah salafiyah. Jangan bergeser atau belok ke kanan dan belok ke kiri. Nasihat pertama, alaika bil istiqamah. Wasiat pertama, wajib bagimu untuk istiqamah. Yang kedua, ittabi' wa la tabtadi'. Mengikutilah atau mengikut sajalah kamu, ittiba' sajalah kamu. Mengikut sajalah kamu dan janganlah kamu membuat bid'ah. Ini wasiat yang kedua, ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah asarnya Nabi dan janganlah kamu tabtadi membuat bid'ah. Yang berikutnya, ittabi'il atharil atharul awwala wala tabtadi. Diulangi kembali oleh beliau, ittabi', ikutilah olehmu athar kaum yang pertama, jejak langkahnya orang-orang yang pertama dalam Islam, yakni Rasul dan para sahabatnya. Wala tabtadi', dan jangan kamu membuat ajaran baru, jangan kamu mengada-ada bid'ah. Mengikut sajalah dengan yang disyariatkan, yang dicontohkan, yang diajarkan, dan jangan kamu membuat hal bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Di mana beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wasiat Abdullah bin Abbas berkaitan dengan itu. Istiqamah dan berjalan di atas athar, serta jangan membuat perkara bid'ah. Qala Isam ibn Yusuf rahimahullahu ta'ala, alaikum bil athar, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan al-athar. Wa iyyakum mar-ra'ya, dan hati-hatilah kamu dari ra'yu. Ini nasihat sebagaimana ucapan salaf yang kita sebelum kita baca. Alaikum bil athar wa iyyakum mar-ra'ya. Wajib bagimu untuk mengikuti athar dan berhati-hatilah kamu dari ra'yu. Ra'yu yakni akal semata yang kosong dari dalil. Fa inna ashabar ra'i a'da'us sunnah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beragama dengan ra'yu semata adalah musuh sunnah. A'yadum al-ahaditha yahfaduha. Mereka terasa berat untuk menghafal hadith-hadith Rasul. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menggunakan dalam ungkapan kata mereka bukan hadith, tetapi kalimat fa'in atau wa'in war'aitu la yakun ilman. Kalimat in, fa in, wa araita atau wa raitu, ini bukan ilmu. Perhatikan di sini. Orang kalau akalnya kosong dari dalil, kosong dari ilmu sunnah, ayat tidak punya, hadis juga tidak punya, ucapan salaf juga tidak ada, baca kitab juga tidak bisa, kosong dari athar otaknya, hafalannya tidak ada, maka ketika dia berbicara apa yang digunakan? Yang digunakan adalah ilmu, kalau bahasa Jawanya tukaduk matuk, bahasa Arabnya in wa in. Jikalau begini maka akan begini, kalau begini maka begitu, maka menurutku kesimpulannya adalah begini. Ini tukaduk matuk. Nek kayak kie berarti kayak kie, nek wis kayak kie berarti kayak kie. Kata beliau ini bukan ilmu. Filsafat itu pakainya seperti itu. Ilmu mantik, ilmu kalam pakainya model ini. Ahlul bid'ah pun pakainya model ini. Ini kan bagus, ini kan baik. Baik tambah bagus berarti ya baik-baik, atau baik bagus. Masa baik dan baik kok dolalah, kan gak mungkin. Padahal dalam beragama tidak seperti itu. Dalam beragama kebaikan dengan kebaikan itu tidak mesti baik kalau tidak ada contohnya dari Nabi. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum takbirul ihram, sebelum Allahu akbar, itu hal yang bagus, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, tetapi Nabi tidak mencontohkannya. Membaca bismillahirrahmanirrahim apa salahnya? Ya enggak salah. Begitu sebelum Allahu akbar membaca bismillahirrahmanirrahim, baik-baik saja atau salah? Secara akal ini baik-baik saja. Wong bismillah kok jelek. Tetapi ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, hal qala syai'an Rasul qabla takbir? Apakah Rasul mengatakan kata-kata sesuatu sebelum ucapan Allahu Akbar, belum mengatakan la, tidak. Tidak ada satu riwayat pun belum membaca ucapan apapun sebelum Allahu Akbar. Tidak membaca a'udzu billahi minasyarr rajim, juga tidak membaca bismillah. Lah ahlul bid'ah itu pakainya ini model, kalau begini berarti begini, jika kalau begini maka akan ketemunya begini, kalau sudah begini maka begini, terus begitu. Bahasa Arabnya in wa in waraitu, kalau kamu lihat, kalau saya lihat sudut pandang ini akhirnya ketemunya kesimpulannya dia. Dengan ini pendapat saya mengatakan A, tanpa adanya ayat, tanpa adanya hadis, tanpa ada pijakan dari kitab ulama, sematanya menggunakan apa? Ro'yu, akal. Maka kata beliau, ini bukan ilmu. Hati-hati dari ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik yang sekarang ini sering digunakan untuk membolehkan sesuatu yang haram. Alkohol itu kata mereka haram, tetapi ketika ada manfaatnya untuk menghangatkan tubuh daripada binasa, kedinginan dan mati, yang mending lebih baik minum khamr, yang penting kan hangat. Ini pakai dalil apa pakai akal? Akal. Daripada ya mending. Itu ilmu memang Jawa, daripada mending. Ya kalau itu urusan duniawi mengukur sopak, tapi kalau urusan agama enggak bisa. Harus pas. Kalau mau menghangatkan tubuh gampang, jangan pakai alkohol, makan bakso. Hangat tubuhnya? Hangat. Ya, kalau satu kurang ya dua mangkok. Hangat tubuhmu. Minum kopi. Jangan kemudian menyimpulkan alkohol kemudian boleh ketika ada manfaatnya. Itu. Maka beliau mengatakan ilmu itu athar, sunnah, bukan akal. Kalau akal semata yang hanya menggunakan dengan kalimat tadi, jika begini maka begini, kalau begitu maka begini, yang ini begini, yang ini begini, kemudian kesimpulannya begini, pendapatku begini, ini bukan ilmu. Ini ro'yu, dan ro'yu itu bukan ilmu. Kenapa ro'yu bukan ilmu? Oh ini pendapatnya tokoh apa guru besar umpamanya, S3 umpamanya, apa profesor, itu bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu agama ini yang turun dari Allah Azza wa Jal. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu adalah yang datang dari Rabbmu, itu ilmu. Adapun kalau ra'yu semata, walaupun keluar dari seorang tokoh besar, ya tetap saja itu bukan ilmu, itu ra'yu. Ra'yu yang kosong dari ilmu. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Sebagaimana mereka yang membolehkan bid'ah, Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Apa dasar mereka mengatakan adanya bid'ah hasanah? Semata hanya ro'yu saja. Semata hanya apa? Ro'yu saja. Pakainya akal dan perasaan. Masa semua bid'ah sesat? Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi sesat, padahal Nabi loh yang diperingati. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, amasa sesat. Ini kan memperingati Isra Mi'raj. Mana letak sesatnya? Karena mereka tidak pernah belajar sunnah yang digunakan hanya akal, mereka tidak mengatakan itu sesat. Murni hanya pendapat apa? Akal. akal yang kosong dari dalil. Qala Syarik Ibn Abdullah An-Nakhai rahimahullahu taala, rahimahullahu taala, atharun fihi ba'du dha'fi ahabu ilayya min ra'yihim. Berkata Syarik Ibn Abdullah An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau mengatakan ilmu athar, ilmu hadis, ilmu tafsir, fihi ba'du dha'f, badannya ada sebagian yang lemah, badannya ada sebagian yang lemah. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, yang dhaif sekali atau dhaif yang ringan, ada hadis yang hasan. Hadis itu ada tiga secara global: sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Hadis sahih terbagi menjadi dua, sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Hadis hasan ada beberapa jalan yang naik menjadi sahih li ghairihi. Hadis hasan atau hadis yang dhaif, yang tidak begitu besar dhaifnya, tidak begitu kuat, laisa bi syadid dhafi, itu bisa naik menjadi hasan. Ketiga, hadis yang lama ini ada terdapat beberapa riwayat-riwayat. Kata beliau, memegangi athar ilmu hadis walaupun di situ ada dhaaf, kelemahan, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada semata akal. Semata akal. Kalau semata akal pasti salah. Karena akal ini tidak akan mungkin tahu al-haq kecuali belajar tentang al-haq. Akal kosong dari sunnah pasti mengeluarkan pendapat-pendapat yang sampai tingkatan kufur bahkan. Karena adanya penolakan-penolakan. Jahmiyah menolak nama dan sifatullah. Contoh, mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Ini ucapan Jahmiyah. Laisa al-kalam laisa min sifatillah. Berbicara itu bukan sifatullah. Allah tidak memiliki sifat bicara. Berarti Allah bisu menurut mereka. Padahal Al-Qur'an itu kalamullah. 30 juz itu adalah kalamullah. Mereka ingkari itu dan mengatakan Allah tidak bisa bicara. Mengapa? Hanya ra'yu. Semata akal tanpa dalil. Itu sangat berbahaya. Bahkan mereka-mereka yang beragama hanya dengan akal sangat berbahaya sekali. Mereka tidak percaya adanya malaikat dan tidak percaya adanya syaitan. Itu mereka. Malaikat itu adalah jiwa manusia yang baik. Syaitan itu adalah jiwa manusia yang jelek. Di sana tidak ada malaikat, tidak ada syaitan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan mereka menolak adanya surga dan neraka. Kenapa? Karena beragama cuma menggunakan apa? Akal. Sehingga kalau kita belajar ilmu hadis, didapati hadis sahih dan didapati ada hadis yang dhaif, itu lebih ringan, kata beliau. Anak-anak itu perhatikan, anak-anak itu jangan berkumpul, bicara lagi. Bisa-bisa. Nanti kalau enggak dipisah disuruh keluar. Ikut abinya, nak. Abinya mana? Cari abinya. Jangan kok gabung lagi. Gabung lagi nanti ngobrol. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya, qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Abdullah di sini putranya Imam Ahmad. Aku berkata kepada bapakku, yakni Imam Ahmad. Aku berkata kepada bapakku, yakni Imam Ahmad. Qultu li abi rajulun waqa'at lahu mas'alatun wa fil balad rajulun min ahli al-hadith fihi du'fun wa fihi min ahli ar-ra'y ayyuhuma yas'al. Qala la yas'al ahli ar-ra'y da'iful hadith khairun min qawi ar-ra'y. Perhatikan ini kaum muslimin, ini manhaj kita dalam mengambil ilmu. Abdullah putranya Imam Ahmad bertanya kepada bapaknya, yakni kepada Imam Ahmad, rajulun, ada seseorang yang jatuh pada sebuah permasalahan, waqat lu masalah, terjatuh pada sebuah permasalahan, masalah rumah tangga atau masalah dagang tidak disebutkan, tapi dia lagi ada masalah. Tentunya minta solusi, akan bertanya agar mendapatkan pencerahan jalan keluar dari problematika yang sedang dialami. Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, di kampung atau di wilayah orang ini, di daerahnya orang ini yang sedang ada masalah, ada ulama ahlul hadis, tetapi padanya ada kelemahan. Ada kelemahan hafalan umpamanya. Tapi dia orang yang mengikuti hadis. Dia memiliki ilmu hadis Rasul, cuman memang ya tidak sempurna yang namanya orang. Ada kelemahannya, wa fi dha'fun. Di negeri itu juga, wilayah orang itu juga ada orang yang ahli akal, ahlu ra'y kata beliau. Wafihi min ahli ra'i, orang yang cerdas, memiliki akademik yang tinggi, mungkin dia memiliki titel sekian titel, lulusan dari akademik ini akademik itu, universitas ini universitas itu, dia memiliki sederet titel titel. Tetapi dia orang yang menggunakan ra'yu, dia bukan orang yang mengerti ayat, dia bukan orang yang hafal hadis, apalagi mampu membaca kitab para salaf, tidak. Cuman dia pintar bicara, akalnya cerdas, tokoh masyarakat, titelnya sederet sekian. Mungkin lulusan luar negeri, Chicago umamanya. Hah? Lulusan Chicago, belajar ilmu agama Islam ke Chicago. Pulang-pulang jadi sindik, jadi jil liberal. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, orang ini hendaknya bertanya kepada yang mana? Permasalahannya ada, hendaknya ditanyakan kepada ahlul hadis atau duat, da'i yang mengajak kepada sunnah Nabi, padanya ada kelemahan, atau kepada orang yang memiliki sederet titel tetapi dia ahlul ra'i. Maka Imam Ahmad menjawab, qala, beliau mengatakan, la yas'al ahlar ra'i, dikasih tanda pendung dua kali, tung tung begitu. Jangan sekali-kali bertanya kepada ahlur ra'i, jangan sekali-kali bertanya kepada ahlur ra'i, walaupun dia orang yang profesor sekalipun, S3 atau mungkin S5 atau S-nya setremos. Di samping S3 dia juga profesinya jualan es. Hal menakan, tetap jangan tanyakan kepada dia, dia bukan ahlinya tempat untuk bertanya. Terus bertanya kepada siapa? Kepada ahlul hadis. Bisa dia ulamanya atau da'inya yang mengajak manusia mengikuti sunnah Nabi, walaupun dia bukan orang yang memiliki titel, walaupun dia bukan orang yang ditokohkan sebagai tokoh umat, Walaupun dia tidak terkenal, tetapi dia adalah min ahli hadis, dari orang yang berpegang dengan hadis Nabi. Tanyakan kepada dia, jangan kepada ahli ra'i. Kenapa? Karena orang yang beragama semata dengan akal itu musuh sunnah. Kenapa mas? Kenapa orang yang beragama dengan akal adalah musuh sunnah? Karena ketika mereka berbenturan dengan sunnah Nabi, akal-akal mereka berbenturan dengan sunnah Nabi, mereka merasa terhalangi kebebasannya. Mereka merasa terkekang dengan ilmu hadis. Maka mereka tidak mau otak mereka terbatasi dengan sunnah. Mereka tolak hadis-hadis Nabi itu demi menuhankan dan mengikuti otaknya atau akalnya. Sehingga selalu mereka akan mengkritiki hadis Nabi. Sebagaimana di negeri kita, mereka-mereka jaringan Islam liberal, mereka selalu yang dikritik adalah sunnah Nabi dan sunnah Nabi. Mereka membela yang minoritas, walaupun mereka adalah orang-orang yang non-muslim. Bahkan kaum muslimin, bahkan mereka berbangga dengan apa? Membela minoritas, kaum minoritas. Yang berikutnya, qala al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, alaika bil-athari wa ahli al-athari. Wajib bagimu berpegang teguh dengan athar dan dengan ahlul athar. Wajib bagimu berpegang teguh dengan athar, yakni dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Wa ahlul athar artinya orang-orang yang telah diketahui dengan pasti berpegang teguh dengan athar. Ilmunya engkau pegangnya rat-rat sebagai pedoman dalam beragama, dan engkau pun mengikuti orang-orang yang memang sudah dipastikan dalam beragama mengikuti al-athar. Wa iyyahum fas'al wa ma hum fajlis wa minhum faqtabis. Kadaima marbahari, kepada mereka landaknya engkau bertanya dan bermajlislah engkau dengan mereka dan carilah ilmu dari mereka. Ini ucapan Imam Al-Barbahari. Alaika bil athar, wajib bagimu mengikuti ilmu athar yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat. Pelajari itu. Wabi ahlul athar, dan wajib bagimu untuk mengikuti ahlul athar, orang-orang yang dikenal secara akidah dan ibadah dan manhaj mengikuti athar. Kemudian yang disyaratkan tiga hal. Wa iyyahum fas'al, kepada mereka hendaknya kau bertanya. Wa ma hum fajlis, dan bersama mereka hendaknya kau bermajlis. Wa fihim faqtabis wa minhum maqtabis, dan hendaknya engkau dari mereka mencari ilmunya. Ini bahasa ucapan Imam Al-Barbahari. Ini manhaj, metode cara beragama. Dengan ini kita selamat. Tapi kalau kita bergaulnya dengan entah berantah yang tidak jelas, ya, kita bertanyanya kepada orang yang juga tidak jelas ilmuannya atau pendapatnya, orang ini tidak dikenal membela sunnah, bahkan dikenal dia melakukan bid'ah, kok bertanya kepadanya? Kamu bertanya kepada orang yang salah. Apa resikonya bertanya kepada orang yang salah? Resikonya disebutkan dalam hadis Nabi. Hatta idza lam yabqa 'amilun, ketika di satu masa di sebuah wilayah tidak ada lagi orang yang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, manusia akan mengangkat pimpinan-pimpinan mereka dari orang-orang yang juhal, yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya para tokoh-tokoh yang juhal, faftabi ghairi ilmin, kata Nabi, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa dhallu, akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Salah bertanya bukan kepada ahlinya, maka dia akan menjawab tanpa ilmu, akibatnya dia sesat dan menyesatkanmu. Karena itu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah engkau kepada ahlu dzikri, kepada ahlinya di bidangnya masing-masing, jikalau kamu tidak tahu. Tanya kepada ahlinya. Kalau kamu tanya tentang perkara agama, tanya kepada ahlinya, orang yang betul-betul diketahui mengikuti nas Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jangan ahlu ra'yi. Dia itu di universitas apa? Universitas ini, universitas yang tidak di atas Al-Quran wa Sunnah. Dia semata menggunakan akal, dia semata menggunakan ro'yu. Jangan tanya ke situ, nanti jawabannya tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Kalau demikian, ikuti nasihat Imam Al-Barbahari, alaika bil athar, mulai dari sekarang dan seterusnya. Wajib bagi kita dalam berilmu dengan ilmu athar yang dipastikan dari salaf, bi ahli al-athar. Dan juga wajib bagi kita untuk bersama dengan ahli al-athar. Jangan nyeleneh, jangan menyendiri, jangan bedani dengan ahli al-athar. Wa iyyahum fas'al, kalau mau bertanya kepada mereka. Wa mahum fajlis, kalau mau bermajlis bersama mereka. Wa minhum faqtabis, kalau mau mencari ilmu, cari ilmu kepada mereka. Jangan salah. Jangan ada metode taklim ku ya aja guru-guru siji bae. Mengendi-endi bae ana sing main dicikot, sing elek dibuang. Ini bukan manhaj salaf yang seperti ini. Amau ta'lim kepada berbagai macam tokoh-tokoh. Kamu dalam keadaan tidak memiliki ilmu, bagaimana bisa memalah milih mana hak mana batil? Bagaimana kamu bisa tahu ini sunnah ini bid'ah? Wong kamu saja tidak tahu. Bisa dimengerti? Iya. Maka caranya jangan salah. Al-haq itu ada pada ahlinya. Jangan salah dalam mengambilnya. Qala Syadun Ibn Yahya rahimahullahu ta'ala, laisa tariqu aqsadin ilal jannah, tidak ada satupun jalan yang paling mudah, yang paling tepat membawa manusia kepada surga, melainkan jalan orang yang menempuh athar. Kata beliau, laisa tariqu aqsadin ila jannah min tariqin man salakal athar. Tidak ada jalan yang membawa manusia menuju ke surga kecuali jalan yang ditempuh padanya athar Nabi. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa jalan menuju surga itu hanya satu. Apa itu? Jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Coba lihat ya kaum muslimin, jalannya Nabi hanya satu, yaitu apa yang dibimbingkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, diajarkan oleh beliau, yang beliau dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya Esa satu, ajarannya satu, diberikan melalui malaikat Jibril. Kalau disebut rawi, rawinya satu, Jibril. Diberikan kepada Rasul, Rasulnya satu. Satu jalan. Tidak ada jalan yang menuju ke surga melainkan jalan ini. Hadirin menangkan untuk perhatikan di sini. Kalau orang kafir, musyrik, itu finnar langsung. Tanpa melalui apa? Jannah. Langsung neraka. Kalau ahlul bid'ah, dia muslim atau bukan? Muslim. Yang namanya muslim beribadah atau tidak? Beribadah. Walaupun dia ahlul bid'ah, ada ibadahnya. Minimalnya rukun Islam dia lakukan. Ahlul bid'ah itu beda dengan orang yang kafir. Kalau kafir kekal dalam neraka selamanya. Ahlul bid'ah ini dia masuk neraka dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahannya, ya. Kemudian dia akan masuk dalam surga pada satu saat nanti, kan dia memiliki iman, dasar-dasar iman. Tetapi mereka adalah finnar. Ini kita bicara umum, bukan individu. Kalau individu beda lagi. Ini kita bicara umum, ahlul bid'ah finnar, karena memang Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73, semua dalam neraka kecuali satu, yaitu beliau dan para sahabatnya dan orang yang mengikutinya. Berarti ahli bid'ah itu finnar. Adapun jika Allah mengendaki mengampuni, maka itu urusan lain. Hukum asalnya finnar. Tapi karena dia masih muslim, suatu saat nanti dia akan masuk surga. Karena dia bukan orang yang kafir. Tapi suatu saat nanti, entah kapan. Nah, yang bisa membawa manusia menuju ke jannah, aksud paling tepat, paling cepat, adalah sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau kita menginginkan mendapatkan jannah, surga, tanpa adanya hisab, tanpa adanya adab, ikutilah jejaknya Nabi. Atau masuk dalam surga melalui hisab, tetapi hisab yang mudah, ikutilah jejak Nabi. Atau seorang sudah mengikuti sunnah Nabi tetapi dia memiliki dosa-dosa, dia akan masuk dalam neraka jika Allah berkehendak, namun akan mudah keluar dari situ dikarenakan dia di atas sunnah. Kita meyakini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laku dosa besar tahta masyiatillah. Orang yang mati dengan membawa dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Insya'a ghafar lahu wa insya'a azabahu. Jika Allah berkehendak memaafkannya, maka Allah akan memaafkannya. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Tetapi ketika di ahlu sunnah, bukan ahlu bid'ah, dosanya lebih ringan daripada bid'ah-bid'ah. Sehingga janganlah kita dalam hal ini spekulasi melakukan yang bid'ah. Siapa tahu masih surga. Jangan, bid'ah kok masih surga. Bid'ah itu dolalah. Masa ada dolalah masih surga? Dolalah itu finar. Kesesatan itu dalam neraka. Yang masih surga adalah sunnah. Apa artinya jikalau dolalah juga masih surga? Wajib bagi kalian mengikuti sunnah. Yang bid'ah juga gak apa-apa masuk surga. Lah buat apa mengikuti sunnah? Wong bid'ah juga masuk surga. Akan begitu. Tetapi Nabi mengatakan, wajib alaikum bi sunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiin. Dan hati-hati dari bid'ah. Itu neraka. Itu yang benar kalimatnya. adapun per individunya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Hasan Ibn Ali bin Khalaf rahimallahu taala, Allah Allah fi nafsika wa alayka bil athar wa ashabil athar wa ashabil athari wat taqlid, fa inna ad-din inma wat taqlid yani lin nabiy wa ashabihi ridwanullahi lil majma'in wa man qablana lam yad'una fi labsin faqallidhum wastarih wa la tujawiz al-athar wa ahli al-athar. Berkata Al-Hasan bin Ali bin Khalaf rahimallahu taala, Allah Allah fi nafsik, bertakwalah engkau kepada Allah dalam dirimu, wajib bagimu mengikuti athar dan wajib bagimu mengikuti ashabul athar wat taqlid. Taklid di sini adalah apa maksudnya? Taklid adalah fenadin nama wa taklid, kata beliau. Beragama itu adalah taklid. Yang dimaksudkan taklid, taklid kepada Nabi dan para sahabatnya. Lihat ya kaum muslimin supaya jangan salah paham. Taklid itu konotasinya jelek. Taklid itu definisinya ittiba'ul ghair bila dalil, mengikuti orang lain tanpa dalil, itu namanya taklid. Adapun kalau mengikuti orang dengan dalil, maka itu namanya ittiba'. Itu bedanya. Sama-sama artinya ke bahasa Indonesia mengikuti. Ittiba' mengikuti, taklid juga artinya apa? Mengikuti. Tetapi kalau mengikuti di atas ilmu, itu namanya ittiba'. Kalau mengikuti orang tanpa dalil, maka itu namanya apa? Taklid. Nah, beliau mengatakan di sini agama itu adalah taklid. Ternyata yang dimaukan adalah taklid kepada Nabi dan para sahabat. Maka ini namanya ittiba'. Jangan salah penggunaan kata. Jangan antum nanti keluar dari sini mengatakan kita harus taklid memang. Ya, beragama itu taklid. Yang enggak taklid berarti salah. Padahal taklid itu pengertiannya adalah mengikuti sesuatu yang batil. Taklidul a'ma, membebek. Taklid buta tanpa dalil. Kalau kamu hendak mengatakan ikutilah, ittiba'lah sunnah Nabi, jangan taklid. Karena taklid konotisnya adalah apa? Tercela. Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu syafi'an wa la malikiyan wa la auza'iyya walakin khudhu min hid akhadhuh. Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Auza'i, tetapi ambillah dari ilmu yang mereka ambil. Lihat, taklid mengikuti tanpa ilmu. Ketika mengikuti dengan ilmu, namanya apa? Ittiba. Bisa dimengerti? Misalnya kita sekarang, kita membaca kitab Lamuddur, ungkapan para ulama yang banyak ayat, hadis dan akwal para salaf. Ini ilmu. Bedanya dengan mereka ahlul bid'ah, doktrinitasnya taklid. Nggak usah tanya ayat, keminter temen takon ayat. Nggak usah takon hadis-hadis. Oh, kita ini bukan ahlul hadis, kita ini ahlul bid'ah. Domai malah pak sama gurunya. Yang ada pada mereka adalah taklid, bukan mengajak ittiba. Masih 3 poin, kita baca dengan cepat. Berkat Imam Ahmad, alaika bi asar bi ashabil athar wa sunan, wajib bagi kalian mengikuti ashabul athar, orang-orang yang dikenal mengikuti athar dan mengikuti sunnah. Qala Sulaiman ad-Darani rahimahullah ta'ala, ربما نافع في قلبي النقطة من نقط القمي أياما fala aqbil minhu illa bi syahadatain aqdilain al-kitab was-sunnah. Kata beliau, rubbama taqa'u fi qalbi, bisa jadi satu hari kebiasaan manusia, pendapat orang, budaya satu kaum masuk ke hatiku. Tetapi kata beliau, fala aqbil min, aku tidak akan menerima itu semua. Pendapat orang, budaya manusia, kebiasaan manusia, aku tidak akan menerima itu semuanya. Kecuali jika ada bukti dua. Ada dua saksi atau dua bukti, yaitu Al-Quran was Sunnah. Ini pendapat si A. Sebentar, saya terima jika ada bukti Al-Quran dan Sunnah. Ini kebiasaan kami. Sebentar, saya enggak mau nerima sampai ada bukti Al-Quran wa Sunnah yang menyatakan kebiasaanmu benar. Kalau tidak, saya tidak akan terima. Ada orang bicara begini-begini, maaf, itu pendapatmu, tapi saya tidak terima sampai ada bukti Al-Quran dan Sunnah. Datangkan ayat, datangkan hadis. Kalau memang pendapatmu sesuai dengan ayat dan hadis, saya terima. Kalau tidak, saya tolak. Masya Allah, ini pendidikan. Yang terakhir kata beliau, qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, as-sunnatu indana atharun, as-sunnatu ini at-tariqatu, cara beragama, jalan beragama pada kami adalah mengikuti athar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami bacakan dengan cepat. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita berpindah bab baru untuk menulis bab itu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudian kita bisa kembali kita melakukan kajian di tempat ini. Amin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.